Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, yang mau saya tanyakan berkaitan dengan kemuliaan bulan Ramadan. Kami kadang berpikir alangkah beruntungnya orang-orang tua ataupun anak muda yang sudah maksimal dalam beribadah, sedangkan seperti kami masih sering ya alhamdulillah untuk yang wajib dan yang sunnah, ya walaupun enggak, ya yang wajib tidak tinggal, kemudian yang sunnah kami laksanakan, kami masih ingin yang lebih sebenarnya Bu ya, seperti hadir di majelis ataupun membaca Quran, karena terhalangnya ataupun adanya aktivitas kerja yang itu juga untuk memberi nafkah pada anak istri kami, itu solusinya bagaimana Bu ya, supaya kami bisa seperti beliau-beliau yang maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama adalah, jika Anda tergolong orang yang untuk memuliakan Ramadan, untuk memanfaatkan, untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, orang itu bermacam-macam, kesibukan bermacam-macam, akan tapi kesempatan di hadapan Allah sama. Jadi jangan dianggap yang bisa langsung surga tertinggi itu hanya orang yang tinggal di masjid saja, itu bukan begitu. Semua punya kesempatan. Termasuk Anda yang mencari nafkah setiap hari harus bekerja, sebenarnya Anda juga punya kesempatan. Dan dalam beribadah harus ada ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, bahkan seolah-olah ibadah tambah maksiat. Contoh, Anda bekerja di sebuah instansi, Anda dibayari, bekerja dibayar sesuai dengan jam kerja Anda. Tak tahunya waktu jam kerja Anda baca Al-Quran atau sholat, sehingga ada orang minta tanda tangan kepada Anda, ngantri, kenapa? Masih sholat, baca Al-Quran. Rizki Anda jadi haram, gaji Anda. Jadi harus pakai ilmu. Anda bekerja serius, al-muslimuna ala syurutihim, seorang mukmin harus patuh dengan janji-janjinya dengan orang. Harus, kalau dia memang waktunya bekerja, harus bekerja. Kalau dia duduk baca Al-Quran, maksiat bacaannya Al-Quran. Bayangkan, indah dalam Islam itu, lihat. Kita harus jujur kepada Allah dan jujur kepada sesama manusia. Baik, tapi bagaimana? Saya itu juga ingin itikaf kayak di masjid orang-orang yang lain. Tapi kerjaan saya, aduh, adalah ini malam, ada kadang sip malam, sip siang, sip ini. Yang diperlukan adalah cerdas. Anda memahami karunia Allah. Tadi kami sampaikan, kesempatan sama untuk mendekat kepada Allah. Anda mungkin, anggap saja Anda seorang security. Lihat, security malam. Orang pada traweh. Saya suruh jaga. Repot, bagaimana ini? Karena dia tidak punya ilmu dan tidak punya kecerdasan, dianggap dia itu adalah gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia cerdas, wah, saya itu ternyata melek, sudah jadi kewajiban saya bekerja, tinggal ngasih zikir, kan gitu saja. Yang lain kalah, paling yang lain melek hanya 2 jam, 3 jam, tapi saya sampai pagi. Wah kan, hebat kan? Karena dia cerdas, dia berdiri. Bukan dengan televisi, bukan samping goyang pinggul begitu, dengar lagu-lagu. Enggak, dia ngerti. Saya security, saya ingin jadi security istimewa. Jadi sepanjang dia menjaga sambil keliling bawa pentung, zikir, sholawat. Oh. Kalau dia hafal Quran, kulullah diulang-ulang. Sama baca Al-Quran itu. Kan pintar dia. Jadi yang perlu ada kecerdasan Anda, menyikapi pekerjaan Anda. Anda bisa di tempat kerja Anda gunakan untuk berzikir baca Al-Quran. Kalau Al-Quran membaca, bakal mengganggu aktivitas Anda, baca Al-Quran yang dipakai baca. Apa yang Anda hafal, Anda ulang-ulang, itu sama pahalanya, karena itu juga Al-Quran. Jadi Anda baca qul Allah bolak-balik, qul falak bolak-balik, sambil Anda bekerja, Anda jaga toko, Anda di sawah, Anda ini, tinggal kecerdasan Anda saja bagaimana menyikapi pekerjaan Anda sendiri. Tapi kalau orang enggak cerdas, itu duduk jaga toko mulai pagi sampai sore bengong dah gitu. Kalau bahasa Jawa yang ngowoh, mangap, bengong, itu saja. Karena tidak cerdas ya. Tapi kalau orang itu cerdas, manfaatkan. Bahkan mungkin mengatakan, wah enak, aku tinggal duduk toh sambil dikir. Yang lain mungkin susah. Anda duduk, pekerja Anda, rizki Anda halal. Anda mencari nafkah juga bagian daripada ibadah. Ibadah double buat Anda. Jadi yang perlu adalah kecerdasan Anda dalam memberi, mewarnai hari-hari Anda dengan amal baik? Tentunya adalah dengan ilmu. Jangan sampai kita beribadah, akan tetapi kita sambil bermaksiat. Ya kayak tadi, semestinya kita bekerja, tak tahu membaca Al-Quran. Ibadahlah yang tidak mengganggu pekerjaan dan aktivitas Anda, maka di saat seperti itu Anda menjadi orang cerdas. Bisa semuanya. Dan ibadah di bulan Ramadan kan tidak hanya terawih saja. Dan terawih pun karena Anda cerdas, terawih boleh di atas kendaraan. Mungkin Anda sebagai seorang pekerja, Anda bisa nyuri waktu sambil pulang di kendaraan, Anda sholat di atas kendaraan, sholat terawih. Atau Anda mencuri dua rakaat nyicil sampai malam, 20 rakaat nyicil. Jadi Anda pandai mencuri waktu untuk beribadah, menyisihkan waktu untuk beribadah yang sesuai dengan pekerjaan Anda, yang tanpa mengganggu pekerjaan Anda agar rezeki Anda tetap halal, maka itu kecerdasan orang beribadah. Jadi beribadah tidak hanya sholat saja. Di malam hari bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran, bisa yang lainnya. Itu namanya ibadah.